وسيئ الأسقام. Pemirsa Surah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beserta salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengambil sebuah hadis atau bab yang masih tersisa pada bab sebelumnya, dan kemudian kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu solat gerhana. Bab yang terakhir ada satu hadis yang belum kita baca, yaitu bab 193, babun fi rihi saba wad-dubur, bab tentang angin soba dan angin dubur. Wa haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddathana Gundar an Syu'bah ha wa haddathana Muhammad bin Musanna wa Ibn Bashar qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah an al-Hakam an Mujahid an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nusirtu bis-soba wa uhlikat 'adun bid-dabur. Baik. Bab yaitu firih al-saba wad-dabur, yaitu tentang angin al-saba dan angin dabur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibn Abbas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan annahu qala nusirtu bis-saba wa uhlikat 'adun bid-dabur, bahwasanya aku dibantu atau ditolong, dimenangkan bisoba dengan angin, ya, yaitu soba hiya ar-rihu syarqiyyah, yaitu angin timur. Wa uhlikat 'adun bid-dabur, dan dihancurkan 'ad itu bid-dabur. Ad-dabur hiya ar-rihul gharbiyah, yaitu angin barat. Baik, kita masuk kepada kitab yang baru dalam pembahasan Sahih Muslim, yaitu Kitabul Kusuf. Kitab Al-Kusuf. Kitab yang membahas tentang pembahasan solat gerhana. Bab yang ke-194, babu salatil kusuf, bab pembahasan salat kusuf. Wa haddathana Qutaybah ibn Sa'id an Malik bin Anas an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyata ha wa haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybah wal lafdhu lahu qala haddathana Abdullah bin Umair qala haddathana Hisham an abihi an Aisyata قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم رفع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت. وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. بمرسى الملك الله سبحانه وتعالى حديث كتابة dari عائشة رضي الله تعالى عنها، dia mengatakan khasafat الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، Rasulullah صلى الله عليه وسلم berdiri mengerjakan solat. فأطال القيام جدا، beliau memanjangkan berdirinya، yani sangat panjang sekali. ثم ركع، lalu beliau ruku. فأطال ركوع جدا، beliau panjangkan sekali، ya beliau lama rukunya. ثم رفع رأسه، kemudian beliau angkat kepala beliau dari ruku. فأطال القيام جدا، beliau kembali berdiri lama. وهو دون قيام الأول، tapi dia lebih pendek dari berdiri yang pertama. ثم ركع فأطال ركوع جدا، kemudian dia ruku dan dia panjangkan rukunya. وهو دون ركوع الأول، dan rukunya kurang dari ruku yang sebelumnya. ثم سجد، kemudian beliau sujud، yakni seperti solat sujud kemudian duduk kemudian sujud kemudian berdiri lagi. ثم قام، kemudian beliau berdiri. فأطال القيام، beliau melamakan berdiri. وهو دون القيام الأول، tapi dia lebih kurang daripada berdiri yang pertama. ثم ركع فأطال ركوعا، kemudian beliau ruku dan beliau panjangkan ruku. وهو دون ركوع الأول، dia lebih kurang dari ruku yang pertama. ثم رفع رأسه، kemudian dia berdirikan lagi kepalanya. فأطال القيام، lalu dia memanjangkan berdirinya atau melamakan berdiri. وهو دون القيام الأول، dia kurang dari lama yang pertama. ثم ركع فأطال ركوع، kemudian dia ركوع kemudian dia lamakan ruku. وهو دون ركوع الأول، kemudian dia kurang dari ruku yang pertama. ثم سجد، kemudian setelah ruku kemudian i'tidal kemudian dia sujud. Ya. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat dan matahari telah terang. فخطب الناس، lalu Nabi menyampaikan khutbah. Fahamidallah wa atna alaih, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan memujanya. Thumma qal, atau menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda: Inna syamsa wal qamara min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahuma, bahwasanya keduanya, la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, bahwasanya keduanya itu tidak akan terjadi gerhana, yakni tidak tertutup cahayanya atau redup cahayanya disebabkan oleh kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Fa idza raaitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya itu, yakni melihat gerhana. Fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Wadu'ullah, berdo'alah kalian. Wasallu, watasaddaqu, salatlah dan bersedekahlah. Ya umat al-Muhammad, wahai umat Muhammad, Inna min ahadin aghiru min Allah, tak ada yang lebih bercemburu, tak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayazni abduhu au tazni amatuhu, berzina hambanya yang laki-laki atau berzina hambanya yang perempuan. Ya amata Muhammad, wahai umat Muhammad, والله يا الله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. Pastilah kalian, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pastilah kalian akan sering menangis dan sedikit ketawa. Ala hal balagt, ketahuilah, tidakkah aku telah sampaikan. Wa fi riwayat Malikin, dalam riwayat Imam Malik, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan dua ayat, dua tanda-tanda kebesaran Allah dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi dia mencantumkan dalam syarahnya, beliau mengatakan yuqal kasafat asy-syamsu wal qamaru bi fath al-kaf wa bi dhammiha wa kusifa wa ankasafa wa khasafa wa khusifa wa ankhasafa bima'na, yakni kasafa atau kasafat asy-syams wal qamar atau khasafa, yakni kaf sin fa atau kha sin fa, itu kedua-duanya bermakna satu sama, ya. Ada mengatakan kasafa asy-syams wa khasafa al-qamar, yakni matahari dengan memakai huruf kaf, kasafa. Bulan dengan memakai huruf kha. Tapi kedua-duanya maknanya adalah gerhana. Ya. Qadhi Iyad menceritakan ada lagi yang mengatakan dibalik. Khasafa kha dengan untuk matahari, kaf untuk bulan. Dia hikayahkan dari atau dia ceritakan dari sebagian ahli bahasa, namun ini adalah batil mardud, dia adalah batil dan tertolak, ya, ungkapan ini, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qamar ayat 8, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 8, wa khasafal qamar dengan kha. Thumma جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والقسوف يكون لذهاب ضوئهما كله ويكون لذهاب بعضه. Kemudian mayoritas ulama dan yang lainnya mengatakan bahwa khusuf dan kusuf, yakni gerhana itu, yakun terjadi لذهاب ضوئهما كله, hilangnya cahaya dari keduanya, matahari atau bulan, secara menyeluruh, yakni hilang total. Wa yakunu lidhahabi ba'dih, atau gerhananya separuh, yakni sebagian dari cahayanya hilang. Maka kedua-duanya dinamakan juga dengan kusuf atau khusuf. Jadi وقال جماعة من منهم الإمام الليث بن سعد الخسوف في الجميع والكسوف في بعض. Ada lagi mengatakan bahwa perbedaan antara kusuf dengan khusuf dengan kusuf. Mengatakan bahwa kalau memakai khusuf itu kalau seluruh cahayanya hilang. Kalau kusuf dengan huruf kaf itu adalah sebagiannya. Ya. Yani gerhana separuh. Wakila khusuf dhahabu launiha lihima wal khusuf taghayyuruhu. Ada mengatakan khusuf adalah hilangnya warna dari bulan dan matahari yang lain, wal khusuf adalah berubahnya warna. Ya, berubahnya warna. Wa alam أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر مسلم منها جملة. Ketahuilah bahwasanya solat kusuf itu, yakni solat gerhana itu, diriwayatkan dalam bentuk bentuk yang banyak, yakni tata cara atau riwayat yang banyak yang disebutkan oleh Imam Muslim sejumlah atau sebagiannya. Wa Abu Daud ukhra, dan Abu Daud meriwayatkan juga yang lain. Wa ghairuhuma ukhra, dan yang lain dari mereka berdua juga berbeda. Lalu wa ajma'al ulama, maka ulama telah sepakat, ala annaha sunnah, bahwasanya solat gerhana itu hukumnya adalah sunnat, yaitu tidak wajib. Wa madhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhur ulama, madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama, apa madhabnya, pendapatnya, annahu yusannu fi'luha jama'atan, disunnatkan pelaksanaannya dengan berjamaah. Ya, ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, dan mayoritas ulama, bahwasanya pelaksanaan solat khusuf itu adalah dengan berjamaah. Waqal kufiyun, waqal al-iraqiyun, orang-orang Irak, yakni mengatakan furada, yaitu solatnya sendiri-sendiri. Wahujjatul jumhur al-hadithu as-sahihatu fi Muslim wa ghairih, hujjah mayoritas ulama, ya, jumhur ulama, hujahnya adalah hadis-hadis yang sahih yang ada dalam Sahih Muslim atau yang lainnya. Wa ikhtalafu fi sifatiha, hanya saja mereka berbeda pendapat di dalam tata caranya. Fal masyhur fi madhhab Syafi'i, masyhur dalam madhab Syafi'i, annaha rak'atani fi kulli rak'atin qiyamani wa qira'atani wa ruku'ani, bahwasanya solat gerhana itu adalah dua rakaat, pada setiap rakaat dua kali berdiri, dua kali bacaan Al-Quran, dan dua kali ruku. Ya. Wa amma sujud fasajadatani kaghairihima, adapun sujud hanya dua sujud seperti solat-solat yang lain. Wa sawa'un tamadal kusuf awla, baik itu gerhananya panjang atau pendek. Wa biha qala Malik wa Laits wa Ahmad wa Abu Thawr wa jumhur ulama al-Hijaz wa ghairihim, dengan pendapat yang di atas Malik, Laits, Ahmad dan Abu Thawr dan mayoritas ulama Hijaz dan yang lainnya mengatakan yang sama, yaitu apa, solatnya dua rakaat. Dua rakaat ini satu di setiap dua rakaat, setiap satu rakaat dua kali berdiri, dua kali bacaan Al-Quran, dan dua kali ruku. Berarti gambarannya adalah berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat panjang sekali, kemudian kemudian ruku. Rukunya lama sekali. Kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar. Atau sami Allahu liman hamidah. Lalu mengucapkan bacaan kembali. Membaca bacaan Al-Fatihah dan ayat yang panjang. Setelah itu ruku. Berarti dua kali rukunya. Kemudian i'tidal biasa. Sujud biasa. Duduk biasa. Sujud biasa. Kemudian berdiri lagi. Berdiri lama, kemudian ruku. Kemudian berdiri lagi. Lama dengan membacaan, membaca bacaan, yakni termasuk Al-Fatihah dan dan surat. Kemudian sudah lama, kemudian ruku, kemudian i'tidal dan seterusnya. Wa qala kufiyun, orang Kufah mengatakan, huma raka'atani kasairin nawafil amalan bidzahir hadits Jabir bin Samurah. Dia adalah solat dua rakaat seperti solat sunat yang lain, dengan mengamalkan zahir dari hadis Jabir bin Samurah. Yani maksudnya adalah solatnya seperti biasa, yani dua rakaat pada setiap rakaat satu ruku. Wa Abi Bakrah, ya, hadis Jabir bin Samurah dan Abi Bakrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla raka'atayn, bahwasanya Rasulullah SAW salat dua rakaat. Begitu saja, umum sifatnya. Wa hujjatu jumhur hadithu Aisyah. Sementara hujahnya jumhur ulama, menurut ulama adalah hadis Aisyah. Min riwayat Urwah wa Amrah wa hadis Jabir wa Ibn Abbas wa Ibn Amr wa Ibn Amr bin As. Ya, hujah mereka jumhur ada hadis Aisyah dari riwayatnya Urwah dan Amrah. Kemudian hadis Jabir, hadis Ibn Abbas, hadis Ibn Amr bin As. Bahwasanya annahuma annaha raka'atani fi kulli raka'ah ruku'ani wa sujudatani. Bahwasanya dia adalah dua rakaat, setiap rakaat dua kali ruku dan dua kali sujud. Qala Ibn Abdul Bar, Ibn Abdul Bar mengatakan wa hadha asahhu ma fi hadzal bab. Dan ini adalah yang tersahih, yang paling benar di dalam pembahasan ini, dalam bab ini. Qala wa baqi riwayat mukhtalifa mu'ala dha'ifa. Riwayat-riwayat yang lain, riwayat-riwayat yang lain itu terjadi perbedaan dan ada ilat dan dhaif dan dia lemah. Jadi maksudnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, kemudian dari Jabir, kemudian Ibn Abbas, kemudian dari Amr, dari Abdullah bin Amr bin As. Taib. Wahamalu hadis bin Samura bi'annahu mutlaq. Hadis Samura dan hadis Samura, Ibn Samura, yang mengatakan Nabi SAW mengerjakan solat dua rakaat. Ini adalah hadis yang mutlak. Yani bersifat umum. Ya. Wa hadhil ahadith tubayyin muradu bihi. Hadis-hadis yang disebutkan tadi dari Aisyah, Jabir bin Abbas, dan Abdullah bin Amr bin As menjelaskan maksudnya. Maksud dari solat dua rakaat itu. Wa dhakara Muslim fi riwayatin an Aisyah wa an Ibn Abbas wa an Jabir raka'ataini fi kulli raka'ati thalatha raka'at. Wa min riwayat Ibn Abbas wa Ali raka'ataini fi kulli raka'ati arba raka'at. Qala al-Hafiz wa riwayatul awwal asah wa riwaya wa ruwatuha ahfaz wa abyad wa adbat wa fi riwayati li Abi Dawud riwayati Abi wa min riwayati Ubay bin Ka'ab raka'atayn fi kulli raka'ati khamsa raka'atin wa qad qala bi kulli naw'in ba'd as-sahaba. Tayib, ada lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya dia solatnya dua rakaat, akan tetapi di dalam satu rakaat itu tiga kali ruku, ada empat kali ruku, ada lima kali ruku. Maka di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, al-huffaz, ulama-ulama yang jenius yang hafal dahad riwayat-riwayat, mengatakan bahwa riwayat yang pertama, riwayat-riwayatnya itu, riwayat pertama itu Aisyah, yang menjelaskan tentang dua kali ruku itu adalah lebih asah, lebih benar. Warwatuha ahfad wa adbat. Perawi-perawinya adalah orang yang paling penghafal, kuat hafalan. Dan lebih tepat dhabit, dhabitnya kuat. Jadi, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian dalam hadis ulama sangat teliti di dalam membahasnya. Ya. Tidak dengan cara mendengar hadis kemudian menjamkan mata kemudian lalu mengambil kesimpulan, tidak. Betul-betul di riset, ya, diteliti satu persatu. Sementara mereka yang meneliti itu adalah orang-orang yang hafal hadis dan sanad-sanadnya. Ya, lalu teliti. Maka dapatlah kesimpulan bahwa dua rakaat, dalam setiap rakaat ada dua ruku, itu yang lebih tepat, yang lebih kuat. Ya. Taib. Uqala jama'atu min ashabina al-fuqa'il muhadithin wa jama'atu min ghairihim hadal ikhtilafi riwayati bihasbi ikhtilafi hal kusuf fi ba'dil aqwati ta'akhra ninjila'il kusuf fazada adadu ruku wa fi ba'diha asra' al-injila' ya. Baik. sebagian dari ulama fikih dan ulama hadis mengatakan bahwasanya perbedaan riwayat ini disebabkan perbedaan kondisi gerhana. Maka pada sebagian waktu terangnya atau terbukanya matahari ya, atau bulan ini lama yang membutuhkan waktu, maka tambahlah jumlah rukunya. Ya, jumlah rukunya itu ditambah lagi jumlah berdirinya. Pada sebagian yang lain gerhananya cepat, ya, maka dicukupkan dengan dua kali ruku setiap rakaat, dua rakaat setiap rakaat dua kali ruku. Ya. وفي بعضه بعض يتوسط بين إسراء وتأخر. Dan sebagiannya sedang-sedang, ya, di antara cepat atau lambat. فتوسط في عدد عدده, maka dia juga akan mengambil angka yang sederhana. واعترض الأولون على هذا, mayoritas ulama yang berpendapat yang pertama membantah perkataan ini. Ya, بأن تأخر الإنجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في ركعة في ركعة الأولى. Bahwasanya mundurnya atau lamanya masa terbukanya matahari atau bulan tidak diketahui dari awal kondisi. Oh, ini kayaknya lama nih. Kalau lama kita sholatnya panjang sekian rakaat. Ya, atau sekian ruku, dan tidak juga diketahui pada rakaat pertama, sehingga ya pelaksanaan rakaat pertama dan keduanya sama, tidak diketahui ini berapa jumlahnya atau berapa lama dari terjadinya gerhana ini. Baik. Waqad ittafaqa riwayat 'ala anna 'adad ruku fi rak'ataini sawa. Ya. Bahwasanya terjadi kesepakatan riwayat tentang bahwasanya jumlah ruku di dalam dua rakaat itu sama. Yani ruku rakaat pertama dengan rakaat yang kedua ruku jumlahnya sama. Kalau di sini dua, di sini dua. Kalau tiga, di sini tiga. Kalau empat, di sini empat. Nah, maka bagaimana untuk bisa mengetahui bahwa dari awal dia akan mengerjakan sekian? Wa dhadulu ala annahu maqsudu fi nafsihi manwiyun min awalil hal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya maksud dari awalnya ya diniatkan dari awal pelaksanaan atau awal kondisi. Wa qala jumhur jama'atu min ulama minhum Ishaq bin Rahawayh wa Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir jarat salatul kusuf fi awqat واختلف صفاتها محمولة على بيان الجواز جميعها. يعني terjadi solat gerhana di waktu-waktu yang berbeda. Maka terjadinya perbedaan tata cara pelaksanaan ini dipahamkan bahwasanya sebagai penjelasan bolehnya kita melakukan tata cara yang sesuai dengan riwayat itu. Kadang begini boleh, yang ini boleh, itu boleh. Fatujuz salatu wa ala anna wa an ala kulli wahidin minan anwa'i thabitah. Maka boleh mengerjakan salat dengan tata cara setiap riwayat. Ya, setiap jenis dari riwayat yang thabitah, yang telah terbunuh sebab dalam wawi. Wallahu a'lam. Ini adalah pendapat yang kuat. Ya, wallahu a'lam. Wattafaqul ulama. Ulama telah sepakat ala annahu yaqra al-fatihata fi qiyamil awal min kulli raka'ah. Sepakat ulama bahwasanya membaca al-fatihah adalah pada setiap membaca pada berdiri yang pertama dari setiap rakaat. Berdiri yang kedua. Pertama, kedua. Yang pertama ini dua kali. berdiri yang pertama, kemudian ruku, kemudian berdiri kedua, ya, kemudian berruku. Nah, sepakat ulama bahwa rakaat yang berdiri yang pertama dan setiap rakaat itu wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Wakhtalafu fi qiyam ats-tsani. Maka mereka berbeda pendapat pada berdiri yang kedua, yaitu berdiri setelah ruku. Apakah membaca Al-Fatihah lagi atau tidak? Taib. Fa madhhabuna wa madhhabu Malik wa jumhur ashabihi annahu la tashihhu shalah illa biqira'atiha fihi. Madhab kita ini madhab Syafi'i, madhab Malik dan mayoritas pengikutnya bahwasanya tidaklah sah salat itu kecuali dengan membaca Al-Fatihah di dalam salat tersebut. Wa qala Muhammad bin Maslamah min al-Malikiyah, Muhammad bin Maslamah dari mazhab Malik mengatakan la yaqra Al-Fatihah fi qiyam tsani. Tidak dibaca Al-Fatihah pada rakaat pada ruku pada berdiri yang kedua. Wa ruku' tsani min rak'ah tsaniyah. Baik. واتفقوا على أن القيام الثاني على أن القيام الثاني والركوع الثاني من ركوع الركعة الأولى أقصر من قيام الأول والركوع وكذا قيام الثاني. Sepakat ulama bahwasanya berdiri pada yang kedua dan ruku yang kedua dari rakaat yang pertama lebih pendek daripada berdiri yang pertama dan ruku yang pertama. Jadi begini, rakaat yang pertama berdirinya lama sekali, kemudian dia ruku. Berarti berdiri yang pertama, ruku yang pertama, kemudian dia berdiri. Berdiri yang kedua pada rakaat pertama, kemudian dia ruku. Ruku yang kedua pada rakaat pertama. Nah, berdiri yang pertama dan ruku pertama ini lebih pendek daripada berdiri yang pertama dan ruku pertama. Baik. Kemudian bacaan Al-Fatihah sudah jelas ya. Bahwasanya sepakat ulama bahwa pada rakaat pertama setiap rakaatnya pada berdirinya pertama pada setiap rakaatnya itu wajib baca Al-Fatihah. Terjadi perbedaan adalah pada berdiri yang keduanya. Baik. وقال محمد يا مايرتس علماء يا مذهب مالك شاف مالك dan mayoritas ulama mengatakan bahwa setiap berdirinya baca Al-Fatihah. Baik berdiri yang pertama pada rakaat pertama atau berdiri yang kedua pada rakaat pertama. Dan begitu seterusnya. Muhammad bin Maslamah dari Malikiyah dia mengatakan cuma tidak dibaca pada rakaat pada berdiri yang kedua, tapi boleh jadi menyambung ayat aja. Ya, taib. Wakada al qiyamus tsani begitu juga pada berdiri yang kedua pada rakaat yang kedua. Waruku' tsani min rakaat tsaniyah, berdiri yang kedua dan ruku' yang kedua pada rakaat yang kedua. Aqsar min al awal minhuma min tsaniyah. Maka lebih pendek daripada yang pertama dari rakaat itu. Jadi pada setiap rakaat yang kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Pada rakaat pertama berdirinya yang kedua lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Pada rakaat kedua berdiri pertama lebih lama daripada berdiri yang kedua. Berdiri yang kedua lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Taib. واختلفوا في القيام الأول وركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى ويكون هذا معنى قوله في الحديث وهو دون قيام الأول ودون ركوع الأول أم يكون سواء ويكون قوله دون قيام الركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع apakah pada rakaat yang kedua lebih pendek pada rakaat yang kedua daripada yang pertama, kemudian rakaat yang kedua berdiri yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama, Kalau secara zahirnya kelihatan seperti itu, ya, bahwa rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama, bahwa qiyam kedua dari masing-masing rakaat lebih pendek dari berdirinya yang pertama. واتفقوا على استحباب إطالة قراءة وركوع فيهما. Sepakat ulama bahwasanya dianjurkan untuk melamakan bacaan atau memanjangkan bacaan dan rukuknya. Kama ja'atilah ahadith, sebagaimana telah datang hadis. Waliqtasarahu ala fatiha fi kulli qiyam wa adda tama'ninatahu fi kulli ruku'in sahat salatuhu. Kalau seandainya dia cukup membaca Al-Fatihah saja dan dia sudah menunaikan tuma'ninah dalam setiap rakaat, maka telah sah salatnya. Ya. Wafatahul fadilah. Hanya saja dia ketinggalan atau kelewatan sebuah keutamaan. Artinya dia tidak mendapatkan keutamaan. Wakhtalafu fi istihbabi italati sujud. Terjadi perbedaan bagaimana dengan melamakan sujud. Qala jumhur ashabina, mayoritas ulama Syafi'i, la yatawiluhu bal yaqtasir ala qadrihi fi sa'ir salawat. Yani tidak dia lamakan. Malahan cukup seukuran di sujud di salat-salat yang lain. Taib. Wakala muhakkikun minhum, di antara ulama yang selektif mengatakan, yustahabu italatahu nahwa ruku'i alladhi qablah, dianjurkan untuk melamakannya seperti ruku, atau mirip dengan ruku'nya yang terakhir, ya, sebelum sujud. Wadha huwal mansus li Syafi'i fil Buwaiti. Ini adalah yang dituliskan dari Syafi'i atau ungkapan Syafi'i di Al-Buwaiti. وهو الصحيح لأحاديث الصحيح الصريحة بذلك. Dan ini adalah yang sahih berdasarkan hadis sahih yang jelas yang nyata dalam hal ini. يقول في كل رفعة من ركوعه, maka dia ucapkan dari setiap dia mengangkat dari rukuknya, سمع الله لمن حمده ثم يقول عقبه ربنا ولك الحمد إلى آخره. Ya, hendaklah dia ucapkan Tidaklah dia mengucapkan ketika dia bangkit dari ruku, baik ruku yang pertama atau ruku yang kedua. Dia mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, kemudian dia ucapkan Rabbana walakal hamd. Wal asahu istihbabu at-ta'awudz fi ibtida' al-Fatiha fi kulli qiyam. Dan yang lebih sahih adalah, yang lebih benar atau yang lebih baik adalah dianjurkan untuk berta'awudz pada setiap memulai bacaan pada setiap qiyam, setiap berdiri. Berarti dari ruku berta'awudz lagi. Ya. Wa qila yaqtasir 'alaihi fi qiyam al-awwal. Ada mengatakan cukup dengan berdiri yang pertama. Wa ikhtalafa al-ulama fi khutbati li salatul kusuf. Qala Syafi'i, terjadi perbedaan ulama di dalam masalah khutbah di dalam salat gerhana. Qala Syafi'i wa Ishaq wa Ibnu Jarir wa fuqaha ashabul hadis, berkata Imam Syafi'i wa Ishaq wa Ibnu Jarir dan ulama-ulama fikih dari kalangan ulama hadis, yustahabu ba'daha khutbatan, dianjurkan dua khutbah setelahnya. Qala Malik wa Abu Hanifah la yustahabu dhalik. Malik dan Abu Hanifah mengatakan tidak dianjurkan hal itu. Wa dalil Syafi'i hadis sahih fi sahihain, dalil Imam Syafi'i adalah hadis-hadis yang sahih di dalam sahihain Bukhari Muslim. Wa ghairuhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selain dari Sahih Bukhari Muslim, anna Rasulullah SAW khutbah ba'da salatul kusuf, bahwasanya Rasulullah SAW salat berkhutbah setelah mengerjakan salat kusuf. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ringkasan dari tentang salat kusuf, ya, di mana yang pertama dia adalah hukum salatnya adalah sunat dan dianjurkan untuk salat berjamaah. Pekerjaannya, pelaksanaannya adalah dua rakaat. Setiap satu rakaat, dua kali berdiri, dua kali ruku. Ya, berdiri yang kedua lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Ruku yang kedua lebih pendek daripada ruku yang pertama. Kemudian diwajibkan membaca Al-Fatihah ya pada rakaat pertamanya. Pada berdiri pertama. Ini sepakat ulama. Ya. Bahwasanya mayoritas ulama mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah pada setiap kali berdiri. Namun Muhammad bin Maslamah dari Malikiyah cukup dengan pada bacaan yang pertamanya, pada berdiri yang pertamanya. Kemudian yang berdiri yang keduanya tidak baca Al-Fatihah tapi langsung membaca ayat saja. Kemudian bahwasanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat dari ruku, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamd, kemudian memulai lagi bacaan qiraah Al-Qur'an, baik Al-Fatihah dulu kemudian ayat, atau menurut Muhammad bin Maslamah baca ayat langsung, tapi dianjurkan untuk berta'awud ya. Kemudian dianjurkan adanya dua khutbah seperti khutbah Jumat, tapi setelah sholat ya. Ini adalah menurut mayoritas ulama ya, karena dasarnya adalah Nabi SAW menyampaikan khutbah setelah sholat kusuf atau sholat gerhana. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dapat kita sampaikan dulu untuk sementara, dan insyaAllah kita akan besok akan menggali tentang makna-makna atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita baca dan hadis yang akan kita baca. MasyaAllah cukup hadisnya beberapa hadis di sini yang dicantumkan oleh Imam Muslim, sehingga kita bisa mengambil faedahnya insyaAllah ta'ala. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke dalam sisi tanya jawab, dan waktu yang masih tersisa sedikit ya kita gunakan 10 menit ya, karena tadi kita juga terlambat untuk memulai. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan dari Abu Rafif dari Bukit Tinggi. Assalamualaikum Ustaz, mau menanyakan, kalau seandainya COVID-19 ini masih berlanjut sampai Lebaran nanti, bagaimana kita melakukan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan, Ustaz? Iya, berarti tidak bisa kita melakukan itikaf di masjid, tapi kita beribadah lebih konsen di rumah, sebagaimana hari-hari yang sebelum 10 Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Hamba Allah dari Padang. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan Ustaz. Bulan Ramadan ini kami berniat memberi makan anak yatim untuk berbuka. Apakah boleh kami berikan dalam bentuk uang saja, atau diminta tolong masakan dengan ibunya atau kerabatnya? Ya, kalau seandainya misalkan kalau kita kasih uang, khawatir tidak digunakan untuk beli makanan, maka mungkin bisa alternatifnya adalah kita belikan pembukaan, kemudian kebutuhan mereka ya, berasnya dan yang lain-lainnya gitu ya, kurma dan seterusnya, bisa dengan memberikan bahan mentahnya ya, sehingga ibunya yang akan memasakkan. Wallahu ta'ala alam. Di tempat saya bekerja ada koperasi untuk kredit barang. Koperasi tersebut mengambil keuntungan 13,7% dari harga barang yang kita butuhkan, kemudian dicicil 10 kali dengan cara potong gaji. Saat ini itu saya ingin membeli HP keluaran terbaru. Berhubung HP-nya yang saya inginkan tidak ada dijual di sekitar situ, lalu petugasnya menyuruh saya untuk membelikan sendiri dengan memberikan uang cash seharga pasaran uang yang mau dibeli. Apakah itu termasuk riba? Ya, itu adalah riba. Kalau dia memberikan uang, dikembalikan sebanyak uang yang diberikan. Apabila dia berlebih, maka berarti itu adalah riba. Tapi kalau yang diberikannya adalah barang, ya, barang dengan harga yang telah ditentukan, walaupun terjadi perbedaan harga barang yang umum dengan yang di koperasi, berarti dia jual beli dengan kita. Kalau ini tidak jual beli, dia ngasihkan uang kepada kita. Kalau seandainya dia ingin membelikan barang, sudah, kita akan sebutkan di tempat A ada barang, silakan Anda beli dulu, ya, setelah ada baru saya beli dari Anda, ya, dari koperasi. Tipis sekali perbedaan antara riba dengan jual beli. Jual beli adalah pemindahan hak milik. Yang tadi HP ini milik koperasi, pindah ke Anda yang membeli dengan memberikan ganti rugi. Itu namanya riba. Adapun itu namanya jual beli. Adapun riba adalah penambahan yang disyaratkan, ya, yang diambil oleh yang memberikan, yang menghutangkan, ya, dari orang yang berhutang sebagai kompensasi waktu. Misalkan HP 4 juta. Karena tidak ada HP di sana, dia kasih ini 4 juta. Tapi nanti bahwasanya HP-nya di uangnya 4 juta, tapi nanti dijual dibayar seukuran, kalau misalkan ditambah dengan 13,7%, ya, kurang lebih adalah sebanyak 400 sekian, hampir 500, ya. Nah, maka ketika dikembalikan misalkan 4,5, ya, 4,5, berarti kelebihannya itu adalah riba. Kenapa? Karena dia memberikan uang, dikembalikan uang. Tapi ketika dia memberikan barang dengan kita mengembalikan nilainya, maka itu adalah jual beli. Tapi kalau uang, walaupun dia wakilkan kepada kita, ya, maka itu adalah riba. Jadi sangat tipis sekali perbedaannya. Wallahu ta'ala alam. Dari Elvi Sofia dari Lubuk Alung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana pernah membaca tentang hadis bunyinya seperti ini. Abatus Sauda atau jintan hitam adalah obat bagi seluruh penyakit kecuali kematian. Apakah hadis ini sahih? Ya, hadisnya sahih. Dan ini adalah anjuran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah obat yang dikatakan obat syar'i. Adanya syariat yang memberikan motivasinya. Wallahu taala alam. Apakah ada sunnahnya membaca doa waktu sahur, Ustaz? Doa maksudnya apa? Enggak ada. Kurang lebih saya tidak tahu dengan doanya ini. Doa untuk sahur enggak ada. Doa makan dan setelah makan. Sebelum makan adalah bismillah, ya. Setelah makan alhamdulillah dzadzi at'amana. At'amani hadza at'am warzaqani min hawli minni wala quwwah. Ya. Adapun khusus untuk sahur, wallahu alam, saya tidak tahu. Bacaan apa yang dibaca setelah salam 2 rakaat setelah solat tarawih? Dan bacaan apa yang dibaca jika akan melaksanakan solat witir? Enggak ada. Antara dua rakaat ke dua rakaat tidak ada bacaan. Antara solat tarawih dengan witir enggak ada juga bacaan. Tidak selawat, tidak ada yang lain. Ya. Wallahu ta'ala alam. Zikir setelah solat fardu disunatkan untuk membaca surah Ikhlas. Al-Falaq dan Anas. Setelah solat subuh dan maghrib, berapa kali yang dianjurkan untuk membacanya? Terdapat riwayat tiga kali, akan tapi sebagian ulama mempertanyakan atau mengkoreksi akan keabsahan dari riwayat tersebut. Namun sebagaimana telah kita pelajar kemarin bahwa setiap dari solat fardu bacaan kita adalah tiga surat yang terakhir, akan tapi tidak disebutkan jumlahnya, hanya saja berarti kita membacanya sekali saja. Wallahu ta'ala alam. Kapan waktu yang afdal untuk membayar zakat fitrah dan fidyah, Ustaz? Zakat fitrah yang paling afdal itu adalah ketika kita pagi Idul Fitri. Pagi Idul Fitri. Dan sudah boleh kita keluarkan, ya, sudah wajib kita keluarkan adalah dimulai dari terbenamnya matahari. Dan dibolehkan satu hari atau dua hari sebelum datangnya Id, sudah boleh dikeluarkan. Sebagaimana riwayat Ibnu Umar. Kemudian fidyah setelah kita tidak sholat, setelah kita tidak puasa, boleh hari besoknya sudah bisa kita bayar. Dan boleh kita kumpulkan, ya, 30 hari lalu kita kumpulkan 30 orang, dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh juga kita mengeluarkan atau memberikan 30 ini kepada satu keluarga atau satu orang. Wallahu ta'ala alam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu yang membatasi kita cukup saya di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.